بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. المجادلة آيات ke-22. Berkata al-musannif yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, prinsip yang ketiga dari seorang muslim yang harus ditaati, dijalankan, ditunaikan di dalam kehidupan sehari-hari. Atsalitsah yang ketiga, annaman ata'ar rasula wa wahadallaha, barang siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasul dan kemudian dia mengesakan Allah azza wajalla, la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah, maka tidak boleh bagi dia bermualah, berkasih sayang, menggandeng teman setianya terhadap orang-orang yang menentang Allah wa rasulahu dan rasulnya, walau kana aqrabun qarib, meskipun itu adalah orang terdekatnya. Wa dalilu qawlihi ta'ala, sebagaimana dalil ad-dalilu qawlihi ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, la tajidu qawman, tidaklah engkau akan dapati satu kaum, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, di mana mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah, yaitu mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, meskipun mereka adalah bapak-bapak mereka, au abna'ahum, meskipun anak-anak mereka, au ikhwanahum, ataupun saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga dekat mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul imana, yang demikian itu karena mereka telah ditetapkan di dalam hati-hati mereka keimanan. Wa ayyadahum biruhim minhu, dan telah dikokohkan pada mereka pertolongan darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan telah dimasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Waradu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itu adalah bala tentara Allah. Ala inna hizballahi, ingatlah, sesungguhnya tentara Allah itulah humul muflihun, mereka adalah golongan yang pasti mendapatkan kemenangan, kejayaan, kesuksesan. Qala hafizahullah ta'ala asyarhu, penjelasan dari pernyataan al-musannif rahimahullah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab tentang kalimat annaman ata'ar rasul. Wa hadhil mas'alatu min a'zami qawa'ididdin, masalah ini adalah termasuk salah satu perkara yang amat besar terkait masalah qawa'id, kaidah-kaidah ad-din dalam agama. Ini adalah termasuk perkara kawaid, kaidah-kaidah dalam agama. Latadammanaha qa'idatul wala wal barat, yang meliputi kaidah-kaidah tersebut diantaranya adalah qa'idatul wala wal barat, yaitu kaidah dalam masalah al-wala, ya, memberikan loyalitas, wal barat, dan sikap berlepas diri, ya, tidak memberikan loyalitasnya. Qala fal wala'u, yang dimaksud dengan al-wala, ya, al-hubbu fillah, yaitu mencintai karena Allah. Wal munasiratu fihi, dan membantu, ya, membantu kepadanya. Ini al-wala. Adapun pengertian al-bara, wal bughdhu fillah, yaitu membenci karena Allah. Wal muadatu fihi, dan meletakkan permusuhan karenanya pula. Jadi al-wala wal-bara, di mana seseorang harus menyerahkan kecintaannya, dan di mana seseorang harus menempatkan sikap benci tersebut. Jangan sampai sesama orang yang beriman menerapkan kebencian, ya, sementara dia bermesra-mesraan ataupun mencintai orang-orang kafir. Ini terbalik sikap al-wala wal-bara. Seseorang terhadap sesama muslim, sama orang yang beriman, sedemikian tidak sukanya, tetapi di satu sisi terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, mereka saling berkasih sayang. Ini adalah tidak patut menempatkan sikap al-wala, al-wala wal-bara. Oleh karena itulah sikap al-wala, kecintaan itu kecintaan yang didasari karena Allah, bukan kecintaan yang didasari oleh kepentingan-kepentingan dunia, tetapi semata-mata cinta itu dilandasi karena Allah. Karena dia adalah seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita mencintainya. Kita mencintainya karena dia adalah seorang yang yuhibbu sunnah, mencintai terhadap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mencintai ajaran-ajaran yang telah diamalkan atau diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita mencintai dia. Dan kebalikannya, sikap al-bughd, yakni kebencian karena Allah pula, kita membenci dia karena dia adalah termasuk orang-orang yang ingin mematahkan, mematikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya dia benci kepada Islam, kepada ajaran-ajaran Islam. Maka yang demikian ini al-bughdhu fillah, kebencian karena Allah harus ditumbuhkan. Wal mu'adatu fihi, dan permusuhan kepadanya harus ditunjukkan. Kenapa kita menunjukkan permusuhan kepada mereka? Karena mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Kalau mereka memusuhi Allah dan Rasulnya, maka mereka akan otomatis memusuhi pula orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu sudah hal yang logis, ya, di mana seseorang membenci Allah dan Rasulnya, maka dia akan membenci pula orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lihatlah kisah Ashabul Ukhdud, yaitu mereka orang-orang yang menggali parit-parit. Dan orang-orang yang beriman di dalam parit tersebut dibakar kayu bakar, kemudian orang-orang yang beriman dilemparkan ke dalam, ya, parit yang berisi kayu bakar yang menyala-nyala apinya. Kenapa orang-orang beriman demikian? Kenapa mereka sampai memberikan sanksi hukuman kepada orang-orang yang beriman sedemikian rupa? Tidak ada lain karena orang-orang yang dilemparkan ke dalam parit-parit yang berisi api yang membara tersebut, tidak lain karena mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kebencian itu timbul karena keimanan kepada Allah azza wa jalla. Maka terhadap orang-orang yang demikian, kita wajib untuk bersikap al-bughd, yakni membenci. Al-mu'adah, yaitu melakukan, ya, permusuhan kepada mereka. Tidak mungkin. Sama seperti halnya kita sebagai orang tua, misalnya, melarang anak kita untuk bermain dengan orang-orang yang suka minum khamr. Bukan masalah semata-mata khamr itu merusak kesehatan tubuh manusia, tetapi khamr itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anak kita dilarang bermain dengan mereka. Kenapa? Jangan sampai tertulari perilaku suka minum khamr itu ada pada diri anak-anak kita. Kenapa demikian? Karena itu telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengapa kita menjauhi orang-orang yang seperti ini, yang telah melanggar Allah dan melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Qala Syekhul Musannif rahimahullah, berkata Syekh Al-Musannif rahimahullah, yakni fi ba'di rasailihi, di sebagian dari tulisan-tulisan beliau, wa asluddin wa qa'idatuhu amran, prinsip daripada agama dan prinsip daripada akidah agama itu ada dua perkara. Al-awwal, perkara yang pertama, al-amru bi'ibadatillahi wahdah, yaitu perkara bahwasanya ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala saja. Wa tahridu ala dzalik, dan hendaknya menghasung, mendorong seseorang untuk beribadah itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kemudian orang menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, entah dengan batu, entah dengan kuburan yang dikeramatkan, atau dengan yang lainnya. Maka tidak boleh seseorang kemudian untuk beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wal mu'alatu fihi, dan hendaklah dia berkasih sayang. Al mu'alah, yaitu menyerahkan loyalitasnya kepadanya. Wa taqdiru man tarakahu, dan hendaklah dia mengingkari terhadap orang-orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Ini adalah prinsip dari prinsip agama. Tidak boleh seseorang kemudian bergaul, menyerahkan kasih sayangnya, mencintai orang-orang yang melanggar, mengingkari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bergaul boleh dengan mereka manakala kita mau mendakwahi mereka, tetapi manakala ilmu kita belum cukup, kemudian kita bergaul dengan mereka, maka dikhawatirkan akan terjadi bias, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada diri kita, karena kita belum memahami, belum membekali diri kita dengan ilmu yang cukup, sehingga dikhawatirkan terseret kepada kesesatan-kesesatan yang mereka lakukan. Jika demikian, maka kita wajib untuk menjauhi mereka, menjauhi dengan sejauh-jauhnya. Qala wal amru tsani, perkara yang kedua, annahyu 'anil syirki fi ibadatillah, yaitu melarang dari perbuatan syirik, menyekutukan Allah Azza wa Jal. Fi ibadatillah, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taghlidhu fi dzalika, dan hendaklah bersikap, bersikap apa? Memusuhi, bersikap tanpa kompromi dengan mereka. Wal mu'adatu fihi, dan hendaklah melakukan perseteruan dengan mereka. Wa takfiru man fa'alahu, dan hendaklah mengingkari orang-orang yang mengerjakan kesyirikan, mengerjakan perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jal. Ini adalah dua prinsip yang disebutkan oleh Asy-Syaikhul Musannif rahimahullah, yaitu Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, di dalam kitab Al-Wajibat Al-Mujibat Al-Muhimmat Al-Masalah. Kemudian qauluhu anna man ata'a ar-rasul wa wahadahu Allah, sesungguhnya orang yang mentaati Rasul dan mengesakan Allah, al-ibadatu la tusamma ibadatun 'ala al-wajhi as-sahih hatta yastami'a fiha, ibadah itu tidaklah akan disebut sebagai bentuk ibadah yang benar, ibadah yang benar, hatta yastami'a fiha, sehingga terkumpul di dalam kriteria ibadah tersebut hadzanil amran, dua perkara berikut ini. Perkara yang pertama taatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibadah tersebut harus ada unsur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ni yang dimaksud dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tajridul mutaba'ati lahu sallallahu alaihi wasallam, tajridul mutaba'ah yaitu memurnikan ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tajrid yaitu memurnikan mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus murni. Wa tauhidullah, dan hendaklah mengesakan Allah, ta'ni tajridul ikhlas yaitu memurnikan keikhlasan. Memurnikan keikhlasan. Sehingga dengan demikian seorang yang ikhlas harus safi. Safi itu murni, tidak boleh tercampuri dengan yang lainnya. Qala la yajuzu lahu muwalatu man hada Allah wa rasulahu. Maka tidak boleh bagi dia untuk bermualah, menyerahkan loyalitas, kesetiakawanan kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Al-mualatu hiyal mahabbatu wan nusratu fillah. Yang dimaksud mualah adalah al-mahabbah, kecintaan, wan nusrah, membantu, menolong, fillah karena Allah. Wa hiyal muadatu, maka semua itu didasari oleh karena muadah, kasih sayang. Tidak mungkin seseorang membantu kepada saudaranya tanpa dilandasi oleh kasih sayang. Kalau tidak dilandasi oleh kasih sayang, dilandasi oleh unsur-unsur keduniaan, maka begitu unsur-unsur keduniaan ini sudah tidak ada, maka dia tidak akan lagi menjadi orang yang saling berkasih sayang. Ya. Dia kelihatan runtang-runtung kemana-mana dengan Fulan. Alan wa Fulan. Kemana-mana berdua. Karena si Alan ini adalah orang kaya. Fulan adalah orang yang membutuhkan kepada Alan. Begitu Alan tidak punya lagi uang, ya, tidak ada lagi pada dia, ya, hal-hal yang sifatnya finansial, ya, maka Alan pun menjauh. Ini adalah hubungan kedekatan yang didasari oleh adanya unsur keduniaan. Unsur keduniaan. Maka yang demikian ini bukanlah al-mualah, ya, bukanlah dia saling menyerahkan loyalitas, menyerahkan kasih sayangnya, tetapi dia semata-mata karena unsur-unsur keduniaan. Qala li annal hubb fillahi wal bughd fillah, karena sesungguhnya mencintai karena Allah dan benci pun harus karena Allah. Sama seperti tadi mencintai karena adanya seseorang memiliki harta kekayaan, demikian juga ketika membenci bukan karena alasan keduniaan membencinya itu, tetapi benci semata-mata karena Allah. Apa benci dengan alasan keduniaan? Yaitu tadi, ya, dia membenci karena apa? Karena dia orang miskin, ya, tidak punya kemampuan untuk, ya, hal-hal yang sifatnya finansial, maka dia tidak senang kepada orang seperti itu, ya. Maka yang demikian ini bencinya karena dunia, ya. Tetapi hendaklah kebencian itu dilandasi karena Allah. Seperti misalnya kita membenci kepada kaum kafir. Kenapa? Karena orang-orang kafir adalah orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Karena orang kafir adalah orang-orang yang dia menyekutukan Allah Azza wa Jal. Kita membencinya. Kita membenci kepada orang-orang yang suka menyembah kepada kuburan. Datang meminta-minta kepada kuburan. Padahal penghuni kubur itu sendiri sedang, ya, sedang apa? Sedang mempersiapkan dirinya, apakah dia termasuk orang yang berhasil ataukah tidak, ya. Sibuk dengan dirinya, ya. Bagaimana mungkin orang yang sibuk dengan dirinya kemudian dimintai pertolongan, dan apalagi dia adalah sudah dalam keadaan mati, berbeda alam dengan orang yang memintanya. Maka oleh karena itulah, ya, seseorang yang meminta-minta kepada kuburan adalah orang yang melakukan persekutuan kepada Allah Azza wa Jal. Yang demikian ini kita hendaklah tidak boleh bermualah menyerahkan kasih sayang kita kepada orang-orang seperti itu. Jadi benci kita adalah benci karena Allah, karena orang tersebut suka melanggar apa yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla. Qala subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ahabba fillah wa abghada fillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-imana. Barang siapa, man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghada fillah, dan benci pun karena Allah, wa a'ta lillah, memberi pun karena Allah, ya, memberi karena Allah, tidak mengharapkan, ya, agar apa yang telah diberikannya kemudian, ya, menjadi apa? Ya, agar diharapkan dengan memberi, ya, sesuatu kemudian akan mendapatkan sesuatu lagi, sesuatu yang lebih besar misalnya. Maka ini wa'a'ta lillah, hendaklah kita memberi kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada fakir miskin adalah didasari karena Allah. Kenapa? Apa maksudnya didasari karena Allah? Karena Allah memang memerintahkan kita. Allah memerintahkan kita untuk bersikap karim, dermawan, ya, bersikap pemurah, memiliki hati yang pemurah kepada sesama manusia. Wa mana'a lillah, dan mencegah pun melarang karena Allah pula. Ya, kita melarang orang minum khamar bukan semata-mata itu karena khamar itu mengganggu kesehatan tubuh manusia, tidak. Tetapi lebih daripada itu, karena orang meminum khamar berarti orang melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jal, melakukan kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jal. Allah yang telah menciptakannya didurhakai, ditentang, ya, perintah-perintahnya, termasuk diantaranya perintah untuk tidak minum khamar. Wa mana'a lillah, oleh karena itulah kita mencegah pun karena Allah. Ya, jangan sampai kemudian kita mencegah karena ada unsur-unsur yang lainnya, unsur-unsur keduniaan. Ya. Jadi menindak, ya, karena Allah. Jangan mau ditindak, melihat amplopnya tebal, ya, tindakannya tidak jadi. Ya. Dulu waktu zaman reformasi, banyak pohon-pohon jati ditebangi oleh penebang liar, dijual murah. Ya. Maka banyak orang-orang yang membangun rumah mewah, mobilnya baru, wah, dealer mobil motor habis, ya, yang nabung di bank-bank pun banyak, ya, karena jutaan harganya pohon jati, ya, banyak orang yang mendadak kaya, ya, kaya karena apa? Kaya dengan gaya Spanyol, separohnya nyolong, ya, itu musim dulu seperti itu. Maka ini adalah, ya, dia orang yang berusaha untuk mencegahnya, ya, ya, petugas-petugas yang mencegahnya disuap, ya. Maka mencegah yang demikian menjadi hal yang memprihatinkan. Qala faqad istakmalal iman, maka orang yang telah melakukan amalan hati mencintai karena Allah, membenci karena Allah, baik amalan hati maupun amalan yang sifatnya lahiriah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, mencegah pun tidak memberikan sesuatu karena Allah pula, qad istakmalal iman, maka orang yang demikian ini akan mendapatkan kesempurnaan iman. Akan mendapatkan kesempurnaan iman. Qala wa fi sahihain, demikian juga di dalam kitab sahih, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga hal yang apabila seseorang menunaikannya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Apa tiga hal tersebut? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan yang selain daripada Allah dan Rasulnya. Kecintaan dia kepada Allah Rasulnya di atas segala-galanya dibandingkan kecintaan kepada selain Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa ayyuhibbal mar'a, dia mencintai seseorang, la yuhibbuhu, dan tidak mencintai orang tersebut illa lillah, kecuali karena Allah. Mencintainya karena Allah. Wa ayyakraha, yang ketiga sekarang, wa ayyakraha ayyauda fil kufri, hendaklah dia membenci, tidak senang jika ayyauda, jika dia kembali fil kufri, kepada kekufuran, ba'da an anqadhahu Allahu minhu, setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran tersebut. Kama yakrahu, sebagaimana dia membenci, ayyub zafa finnar, untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Fasyahidu minal hadis, syahid daripada hadis tersebut, inti yang dibicarakan, yang dinukil oleh kita, inti permasalahannya dari hadis di atas adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah seseorang mencintai temannya, la yuhibbuhu, tidaklah dia mencintai temannya tersebut illa lillah, kecuali karena Allah. Fal bughdhu fillah, oleh karena itu pun bencinya karena Allah, yajibu, maka wajib bagi dia. Wa in kana ma'aqrabun nas, dan jika dengan orang-orang yang paling dekat, madama muhaddan lillah, selama dia memusuhi Allah, wa mu'anidan syara Allah, dan kemudian dia apa, mu'anadan syara Allah, membenci, memusuhi karena Allah, wa in kana aqrabun nas, meskipun itu adalah orang-orang dekat kita sendiri. Saya sampai di sini dulu, panjang kisah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah memberkahi ilmu yang kita dapat, dan kita tergolong orang-orang yang istiqamah di atas jalannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Dalam hal ini muamalahnya seperti kita misalnya dengan orang-orang kafir, dengan orang Yahudi, dengan orang Nasara, muamalah sebatas keperluan kita. Misalnya dalam bisnis, kita boleh bermuamalah dengan orang Yahudi, sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bermuamalah dengan orang Yahudi. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, baju perang beliau masih tergadai pada orang Yahudi. Itu artinya apa? Artinya Rasulullah bermuamalah dengan orang-orang kafir. Tetapi apa? Sebatas muamalah. Dan tidak ada perasaan di dalam diri kita mencintai dia, tidak ada. Jadi kalau saya katakan mencintai dia, kita sudah paham kan? Merasakan terhadap orang-orang yang beriman, kita lebih mencintai kan begitu. Ingin dibuktikan? Ya, dibuktikan misalnya kerusuhan rasial. Contoh begini. Saudara kita di Palestina dianiaya Yahudi, kita terenyuh. Itu namanya mualaf. Beda dengan orang-orang Cina, misalnya di Tiananmen dibantai, kita nggak ada perasaan apa-apa kepada mereka, kan begitu. Ini untuk menunjukkan bedanya mualaful terhadap orang-orang yang beriman, orang sama muslim, dengan orang yang tidak atau orang-orang kafir. Jadi hubungannya sebatas muamalah dia. Begitu juga dengan orang-orang Hizbiyun, kita lihat, kita perhatikan, selama itu orang-orang yang dia mengikuti, baru mengikuti saja, bukan merupakan kader pentolan yang memang dia sudah bisa mempengaruhi orang, kita bermuamalah biasa, memberi salam, kita boleh kemudian kita menghajarnya, mendiamkannya, dia salam tidak kita jawab, tidak boleh seperti ini. Kita tetap memberi salam, bersalaman, menanyakan kabarnya bagaimana. Dan kalau bisa kita dakwahi, diajak kepada al-haq, kepada yang benar, kita dakwah. Berbeda dengan orang yang di situ sudah merupakan misalnya apa pimpinannya, pentolannya, yang dia memang kehisbiahannya itu sudah karatan lah, sudah berkarat di dalam hatinya. Diajak kepada al-haq pun dia masih taklid dengan imamnya. Yang demikian ini sudah biasa. Kita jangan berdekatan dengan yang seperti itu. Karena kalaupun kita berteman dengan dia, ini seperti berteman dengan pandai besi yang diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berteman dengan pandai besi, ima baju kita kena baunya kita sedap, atau baju kita malah terbakar, kan begitu. Itu dalam hal menyikapi orang-orang yang seperti itu. Muslim dalam pengertian kita lihat orangnya, dia kader atau bukan, kadernya mempengaruhi kita atau tidak. Kalau dia sebatas hanya baru ikut-ikutan, itu kita sikapi sebagai muslim awal. Tapi kalau dia kita dekati, ternyata dia mendekati kita supaya mengajak kepada pemahaman hizbiyahnya, ya kita tinggalkan dia. Tidak boleh kita bermuamalah dengan mereka dalam pengertian muamalah berdekat-dekatan, kemudian mendiskusikan agama, ini berbahaya yang semacam. Kalau kita memiliki kekuatan ilmu, itu lain masalahnya. Sebagaimana disampaikan oleh Abdullah bin Abbas yang memiliki keutamaan ilmu, datang ke orang-orang Khawarij, kemudian menasehatinya, kemudian melakukan satu bentuk munafasah. Karena Abdullah bin Abbas adalah orang yang pandai, orang yang memiliki keilmuan yang tinggi, sehingga sebagian dari orang-orang Khawarij itu bertobat. Jangan kemudian kita memiliki masih punya ilmu sedikit kemudian tertantang tenteng. Ini yang tidak boleh. Lebih bagus kita hindari untuk menyelamatkan agama kita daripada kemudian kita memberanikan diri sementara bekal keilmuan kita tidak baik. Ini kalau teman muamalah kita itu adalah orang-orang yang sudah merupakan pentolan-pentolan dari kelompok hizbinya tersebut. Ya, selama Allah dan Rasulnya menghalalkan, meskipun itu buat orang Yahudi dan tidak ada makar di balik penjualan barang tersebut, artinya muamalah jual beli biasa, selama barang itu halal, tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, ya boleh. Ya misalnya orang Yahudi melakukan makar misalnya menjual minuman, tapi di situ ada hal-hal yang terlarang untuk merusak misalnya kaum muslimin, entah dengan cara memberi bonus minuman keras dan memberi apa yang intinya merusak, maka itu jual beli yang demikian harus ditinggalkan. Tapi selama jual beli biasa, kita beli buku, kita beli misalnya apa, diberi uangnya, kemudian itu setelah itu putus, tidak ada hubungan, itu boleh-boleh saja. Betul tahu untuk membiayai. Sekarang produk Yahudinya apa misalnya? Apa? Cat Jimmy Johnson itu. Itu produk Yahudi. Ya baru katanya. Ya kalau ada produk lain yang itu adalah produk muslim, kita pilih yang produk muslim dengan kualitas yang tidak jauh berbeda, harga yang tidak jauh berbeda misalnya. Ya pilih produk muslim. Boleh seperti itu. Itu lebih utama. Wallahu a'lam produk-produk mana yang digunakan untuk membiayai orang-orang Yahudi. Karena biasanya itu baru berita dan berita. Katanya Coca-Cola dari orang Yahudi. Enggak tahu Coca-Cola pabriknya di situ Ambarawa dekat Ungaran apa. Apa ada orang Yahudinya di situ? Tapi kadang-kadang kaum muslimin ya harus hati-hati, jangan kita menuduh orang Yahudi sebagian kaum muslimin ikut-ikutan Yahudi. Dari mana ikut-ikutan Yahudi? Dari pola perilakunya. Anti Yahudi tapi sebetulnya dia melakukan cara-cara Yahudi. Kan begitu. Itu yang tidak boleh. Ya seperti orang demonstrasi boikot produk Amerika, Ketika dia menuliskan seruan untuk boikot produk Amerika, dia sendiri menulis dengan Microsoft Word. Nah, Microsoft Word itu dari mana? Dia sendiri tidak konsisten dengan apa yang dia serukan. Kan begitu. Kita jadi balik bertanya kepada mereka. Padahal yang halal ya tetap katakan halal. Jangan kemudian kita apa istilahnya? Ya itu tadi mana afillah? Kita mencegah itu karena Allah, bukan karena bukan karena sentimen hal-hal tertentu. Tapi betul-betul dilandasi oleh ilmu. Coca-Cola halal, halal sudah. Jangan kemudian kita mengharamkannya. Kan begitu. Nanti malah kita membuat hukum sendiri. Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ciri-ciri orang, sifat-sifat karakter jahiliyah. Wallahu a'lam.